Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bermuamalah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bidhaman. Rawahu al khamsah وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju bid-dhaman, yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko yang ditanggung. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang lima. Imam yang lima adalah Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Namun dinilai dhaif oleh Bukhari dan Abu Dawud. Akan tetapi disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnul Qattan. Dan hadis ini dinilai sahih juga oleh Al-Hafidz sebagaimana yang beliau sebutkan dalam At-Talkhis, dan insyaallah wallahu taala alam hadis ini bisa kita jadikan sebagai dalil. Tayyib, mengulang yang tadi disebutkan dalam matan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kharaju bidhaman. Hasil al-kharaj itu berbanding lurus dengan ad-dhaman. Berbanding lurus dengan resiko. Berarti adanya hasil karena orang menanggung resiko, atau sebaliknya, atau juga kita bisa maknai kalau ingin mendapatkan hasil maka harus siap menanggung resiko. Keseimbangan inilah yang diajarkan dalam syariat kita untuk menghindari adanya transaksi riba. Bahwa siapa yang mau hasil maka di saat yang sama dia harus menanggung resiko. Kalimat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memiliki sababul wurud. Apa sababul wurudnya? Diceritakan anna rajulan ishtara gulaman. Si A membeli seorang budak dari si B. Fa aqama indahu ma syaa ayyuqima. Kemudian budak itu tinggal di tempatnya si A, di tempatnya pembeli selama waktu tertentu. Summa wajada bihi aiban. Lalu budak itu dipekerjakan. Ternyata ketahuan ada aib yang dimiliki oleh sang budak yang itu sudah ada sebelum transaksi. Fa khasamahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Lalu dia pun melaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar budak itu dikembalikan ke penjualnya dengan khiyar aib dan uangnya dikembalikan. Faqala ar-rajul, maka penjual mengatakan, ya Rasulullah, qad istaghalla gulami. Ya Rasulullah, orang ini telah memanfaatkan budakku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju bid-dhaman, yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko. Baik, saya kasih ilustrasi yang lain ya. Saya membeli sebuah mobil dari si A, dan si A tahu di mobil ini ada cacat, tapi cacat itu tidak diceritakan. Akhirnya deal transaksi, mobil itu saya beli dengan harga 100 juta, saya bayar. Kemudian mobil itu saya pakai keliling-keliling Jogja sampai Anyer, kemudian ke Panarukan, setelah itu ke Medan. Berarti Jawa habis plus Sumatera. Terus balik lagi ke Jogja. Kemudian saya menemukan, loh, di mobil ini ada aib, ada cacat. Akhirnya saya komplain ke penjual. Penjual mengakui mobil ini ada cacatnya. Ya baik, boleh kamu kembalikan. Lalu saya minta duit utuh 100 juta. Tapi penjual enggak mau. Dan dia minta, kamu sudah pakai mobil saya kemana saja. Saya berangkat ke Anyer sampai Panarukan, terus ke Medan, balik lagi ke Jogja. Masya Allah, ini traffic yang sangat jauh sekali. Sudah menghabiskan ribuan kilo. Saya mau mengembalikan 100 juta, tapi dipotong sewa selama kamu pakai mobil itu sekian hari. Kemudian mereka berdebat. Saya tidak mau, pokoknya kembali 100 juta utuh. Penjual enggak mau, oh enggak bisa. Harus saya potong. Saya menerima pengembalian ini, tapi harus saya potong senilai penggunaan mobil ini selama sekian hari. Terjadilah ketegangan antara saya dengan penjual saya, atau penjual mobil ini. Kalau kemudian mereka, kita kasih dalil hadis ini, hasil itu berdasarkan resiko, berarti apakah saya harus membayar biaya sewa? Apakah saya harus membayar biaya sewa? Saya ulang ya. Apakah saya harus membayar biaya sewa jika kita pakai dalil bahwa hasil itu berbanding lurus dengan resiko? Harus atau tidak? Ya? Tidak harus. Kenapa tidak harus? Hasil, saya mendapatkan hasil, ya enggak? Apa hasilnya? Mobil itu saya pakai dari Anyer, Panarukan sampai ke Medan. Apakah saya harus membayar resiko? Apakah saya harus membayar hasil ini? Harus. Harus atau tidak? Harus. Berarti saya harus bayar sewa enggak? Bayar enggak? Bayar. Atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa penjual yang menanggung? Karena yang punya mobil penjual. Apakah saya harus membayar resiko atau apakah saya harus membayar sewa selama sekian hari ketika mobil itu saya pakai? Hadis inilah hakimnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan pengaduan seperti ini, beliau mengatakan al-haraju bid-daman. Hasil itu berbanding lurus dengan resiko. Artinya, saya tidak perlu membayar biaya sewa selama rentang penggunaan itu, karena hasil yang saya dapatkan dari penggunaan mobil ini berbanding lurus dengan resiko. Resikonya apa? Resikonya apa? Ya, mobil ini berada di tanggung jawab saya. Berada di bawah tanggung jawab saya, sehingga andaikan mobil ini mengalami cacat, kecelakaan, atau rusak, maka saya yang menanggung rugi. Karena mobil ini menjadi hak milik saya, berada di bawah kekuasaan saya yang menanggung semua resiko. Karena itu, semua hasil yang saya dapatkan dari mobil ini adalah hak milik saya, dan saya tidak perlu bayar. Mafhum insyaallah. Nah. Orang ini si pembeli memanfaatkan sang budak. Kemudian ternyata ada cacat, akhirnya dikembalikan ke penjual. Berarti selama sekian hari dia mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan budak tadi. Selama sekian hari dia mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan budak tadi. Lalu penjual minta, ya kalau begitu ini dianggap sewa. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kenapa? Hasil berbanding lurus dengan resiko. Sehingga dia berhak untuk memanfaatkan hasil dari budak ini, karena budak itu menjadi tanggung jawab pembeli. Jika mati di tangan pembeli, dia yang rugi. Paham ya? Nah, itulah yang kita maksud hasil berbanding lurus dengan resiko. Sehingga dari sisi sababul wurud hadis, maka kalimat hasil berbanding lurus dengan resiko ini berbicara tentang masalah resiko dalam transaksi jual beli. Bahwa orang yang sudah membeli barang dan barang itu menjadi hak miliknya, kemudian dia manfaatkan barang itu, maka dia tidak perlu membayar biaya sewa kepada penjual, karena dia sudah pindah hak milik dan pindah tanggung jawab. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah ya. Walhamdulillah. Namun hadis ini kata para ulama secara makna tidak hanya terbatas untuk kasus yang tadi kita yang disebutkan dalam sababul wurud. Karena itu hadis ini disebutkan oleh atau dijelaskan oleh para ulama wa hadza min jawami'il kalim. Hadis ini termasuk jawami'il kalim. Hadis yang kalimatnya ringkas tapi memiliki banyak makna. Hadis yang kalimatnya ringkas tapi memiliki banyak makna. Listimalihi ala ma'anin katsirah wa masail adidatin. Karena dalam hadis ini terdapat kandungan makna yang banyak dan ada banyak kasus yang bisa dijawab dengan hadis ini. Apa saja kasus yang bisa dijawab dengan hadis ini? Yang pertama, kita akan sebutkan beberapa kasus yang bisa dijawab dengan hadis ini. Yang pertama, kalau ada orang yang menyewa barang, kemudian barang itu dibawa pulang, setelah selesai masa sewa, barang itu harus dikembalikan ke pemilik. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko atau biaya transportasi memindahkan barang dari penyewa ke pemilik? Jawabannya adalah siapa yang mendapatkan manfaat di situ? Yang mendapatkan manfaat penyewa. Maka berarti dia yang bertanggung jawab mengembalikan barang itu ke pemilik. Kecuali kalau penyewa mensyaratkan nanti free ongkir antar dan jemput. Berarti nanti untuk biaya semua ini ditanggung oleh pemilik barang. Contoh yang lain. Saya utang kepada si B senilai 10 juta. Kemudian saya minta tolong kalau sudah bersedia untuk ngutangi saya, silakan transfer ke rekening saya. Ternyata rekening saya beda dengan rekening si B. Otomatis kalau transfer ada biaya administrasi. Siapa yang harus nanggung resiko biaya admin 6,5? Karena beda bank. Saya sebagai pengutang atau si B pemberi utang? Yang mana? Yang utang. Kenapa? Karena yang dapat manfaat saya sebagai penerima utang. B justru memberi manfaat. Karena itu kalau saya membayar utang, saya bayar 10 juta plus 6.500. Dan ini bukan riba. Meskipun itu disepakati. Nanti nek bayar 10 juta plus 6.500. Meskipun disepakati, boleh. Saya ketika bayar pakai bank saya transfer ke bank si B. Beda bank lagi. Sehingga ada tambahan 6.500. Berarti biaya yang saya keluarkan berapa? Dua kali. Waktu kirim dan waktu mengembalikan. Dan ini bukan termasuk riba. Termasuk misalnya pihak B mengantarkan uang itu lewat kurir atau diantar sendiri. Ya nanti saya antar ke rumah bapak biar aman. Tapi ini nanti ada biaya transport. Berapa biaya transportnya? Yang ngantar seperti ini normalnya 50 ribu. Sehingga gak pakai transfer ya. karena yang diutang beras misalnya, maka saya antar berasnya, ini berasnya tolong nanti dikembalikan, biaya transportnya 50.000. Boleh ini? Boleh. Karena yang menanggung biaya adalah pihak yang mendapatkan hasil. Berikutnya, contoh yang ketiga. Nah, ini sedikit agak mikir ya. Salah satu di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjual sebelum taqabud. Menjual sebelum taqabud. Saya membeli semen di toko besi A, ini yang paling sering saya pakai contoh, paling gampang ya. Saya membeli semen di toko besi A, kemudian semen saya biarkan di situ, lalu saya jual ke tempatnya si C dengan harga yang sudah saya mark up, jadi ada marginnya, saya dapat untung. Maka saya di situ dapat margin, dapat untung. Boleh nggak margin seperti ini? Kenapa nggak boleh? Kenapa enggak boleh? Salah satu di antara alasannya adalah kamu dapat untung tanpa menanggung resiko. Karena selama semen itu berada di toko besi si A, berarti siapa yang menanggung resiko terhadap semen? A. Yang menanggung resiko adalah si A. Karena itu saya bebas resiko. Semen ini kehujanan, rusak, A ganti. Nah, terus saya resikonya apa? Enggak ada. Saya beli 10 sak, saya bayar 500.000, kemudian saya keliling kampung, dapat B, saya jual 600, saya untung 100 tanpa menanggung resiko terhadap barang. Maka yang saya lakukan ini dilarang, karena tidak ada keseimbangan antara keuntungan dengan resiko rugi. Karena itulah, menjual barang yang belum taqabud, hukumnya dilarang oleh para ulama, karena melanggar beberapa prinsip dalam muamalah. Satu, ini hakikatnya tukar menukar apa? Uang dengan uang. Sudah pernah ini ya? Seolah yang terjadi adalah 500 saya tukar dengan 600.000, sehingga ada kelebihan 100, dan itu riba apa? Fadl. Dan itu riba fadl. Yang kedua, saya mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko. Dan itu melanggar hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal kharaju bidhaman. Yang namanya hasil berbanding lurus dengan resiko. Yang ketiga, menjual sebelum taqabud itu memicu sengketa. Sehingga penjual ngerti kalau saya dapat untung setelah saya menemukan pembeli yang baru. Akhirnya bisa jadi dia nyesel. Kenapa tadi saya enggak langsung jual saja ke pembeli kamu? Sehingga di kasus seperti ini ada tiga pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang menjual barang sebelum taqabud. Wallahu a'lam. Kemudian termasuk juga penerapan dari kaidah ini. Ada berapa tadi, Pak? Ada tiga. Sekarang yang keempat adalah dalam masalah akad mudharabah atau musyarakah. Tidak boleh ada pihak yang dia di posisi aman dan tidak menanggung resiko kerugian, sementara dia berpeluang untuk mendapatkan keuntungan. Tidak boleh ada pihak yang berada di posisi aman, di mana dia tidak menanggung resiko kerugian, sementara dia punya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Karena berarti di situ tidak ada keseimbangan antara apa? Peluang untung dengan resiko rugi. Mafhum ini ya? Dan ini umum. Si A ngasih modal, nanti kalau ada untung bagi hasil, kalau rugi minimal balik modal. Ini berarti melanggar hadis ini. Al-haraju bidhaman. Oh, enggak bisa. Kalau mau dapat hasil, berarti harus menanggung resiko rugi. Tayyib. Insya Allah semua ini dipahami ya. Walhamdulillah. Sehingga penerapan al-kharaju bidhaman dari yang tadi kita sampaikan bisa diterapkan dalam 5 kasus. Ya. Dalam 5 kasus yang tadi kita sebutkan sebagai contoh. Satu apa, Pak? Masalah resiko jual beli. Tadi ya. Barang yang sudah saya beli, saya boleh pakai. Kalau ada aib, tinggal saya kembalikan. Selama pemakaian, saya enggak perlu bayar. Kenapa? Saya dapat hasil karena saya menanggung resiko. Contoh yang kedua, masalah biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan barang. Siapa yang nanggung yang dapat manfaat? Antar jemput dan seterusnya. Yang ketiga, masalah larangan menjual barang sebelum takabut. Karena berarti saya mendapatkan untung tanpa menanggung resiko rugi. Yang keempat, ya, untuk kasus akad mudoroba atau musyaraka, siapa yang mau untung maka dia harus siap menanggung resiko rugi. Yang kelima, ya, bukan itu alasan larangan. Yang kelima, dalam transaksi sosial, utang piutang atau pinjam meminjam, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap biaya operasional yang mendapatkan manfaat? Mas, saya ada kolkas nganggur. Kamu kalau mau silahkan. Pak, kalau biaya ngantar siapa yang nanggung, Pak? Biaya ngantar siapa yang nanggung? Hah? Yang menerima. Kenapa yang menerima? Ya, kamu yang dapat manfaat. Jangan dibebankan kepada yang memberi. Ya boleh, Pak, nanti silakan diantar, sekalian tanggung biaya antar. Ini kepentung 2 kali. Pinjam barang, ya. Misalnya pinjam mobil. Sudah selesai, mobil ada di tempat kita. Tolong mobil diambil, sudah selesai. Nanti bensinnya bayar sendiri. Nah, ini orang yang kelebihan muatan. Sehingga dia sudah mendapatkan manfaat, tapi resiko tetap ditanggung oleh peminjam, oleh pemberi pinjaman. Nah, selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Hadis dari Urwah Ibnul Ja'ad Al-Bariqi. An Urwata Al-Bariqi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan aw syatan fashtara syataini faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinarin fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi fakana law ishtara turaban narabiha fihi. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa qad akhrajahu al-Bukhari dimna hadithin wa lam yasuq lafdhahu wa awrada lahu at-Tirmidhi shahidan min hadith Hakim ibn Hizam. Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu pernah mengalami sebuah kasus, ya. Beliau dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing kurban, lalu diberi dengan uang 1 dinar. Dan dulu 1 dinar cukup untuk membeli seekor kambing. Dan itu sampai sekarang seperti itu. Itu yang diantara yang membuktikan bahwa dinar itu bertahan. Di sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilai 1 dinar kurang lebih 2,6 atau 2,7 juta itu cukup untuk membeli seekor kambing kurban. Ya mungkin tambahnya ya naik turun dikit, ya. Dan sampai sekarang nilai itu masih sama. Dan dulu 1 dinar sama dengan 10 dirham. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dan itu nilainya sama. stabil seperti itu terus sampai akhirnya dirham mengalami penurunan, sehingga sekarang 10 dirham sudah tidak bisa lagi menyamai 1 dinar. Makanya 10 dirham kalau dipakai untuk beli seekor kambing sekarang enggak dapat. 10 dirham itu berapa? 1 dirham berapa? 60.000. 10 dirham 600. Itu kurban minimalis, ya. Cempe, gembel, wedok. Nah, itu dapat, ya. Makanya ketika para ulama berbeda pendapat, zakat itu mengacu kepada zakat uang, itu mengacu kepada dinar ataukah dirham. Dua-duanya memungkinkan secara hukum syar'i. Dua-duanya memungkinkan secara hukum syar'i karena kiasnya nyambung. Bisa kias pertama atau kias yang kedua. Namun melihat pertimbangan dirham yang terus menurun, enggak bisa bertahan, dinar yang dia selalu bertahan, maka para ulama, jumhur ulama lebih cenderung memilih dinar dibandingkan dirham. Kemudian oleh Urwa Al-Bariki, ternyata beliau bisa membeli dengan uang 1 dinar tadi 2 ekor kambing. Padahal perintahnya 1 ekor. Faba'a ihdahuma bidinarin, kemudian setelah itu dibawa pulang, ketemu orang, seekor kambing dijual dengan harga 1 dinar. Fa'atahu bisyatin wa dinar. Kemudian Urwah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi Urwah. Fada'alahu bil barakah, bahkan mendoakan keberkahan untuk Urwah dari transaksi yang dilakukan oleh Urwah. Para sahabat yang melihat kejadian ini berkomentar, fakana law ishtara turaban la rabiha fihi. Andaikan Urwah itu jual lemah, bukan jual beli tanah, ya, jual beli apa ini, debu. Andaikan Urwah itu menjual debu, pasti dapat untung. Karena beliau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, dan juga disebutkan oleh Al-Bukhari dalam salah satu kandungan hadis, namun redaksinya berbeda. Dan juga disebutkan oleh At-Tirmidzi hadis yang lain sebagai syahid, sebagai penguat, yaitu hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Tayyib. Siapakah Urwah? Urwah ibnul Ja'ad Al-Bariki. Dia disebut Al-Bariki. Barikun adalah nama gunung, nama gunung yang dulu pernah dihuni oleh suku Azdi. Urwah Al-Bariki pernah ditugaskan oleh Umar radhiyallahu anhu untuk menjadi qadhi di kota Kufah, menjadi gubernur. Sehingga hadisnya banyak diambil oleh penduduk Kufah. Dan beliau termasuk di antara orang yang ikut berperang dalam penaklukan kota Syam dan tinggal di Syam. Diceritakan oleh Syabib bin Gharqadah, ra'aitu fi dari Urwah ibnul Ja'ad 70 farasan marbutatan. Aku melihat di rumahnya Urwah ibnul Ja'ad ada 70 kuda yang diikat. Ragbatan fi ribatil khayli, karena beliau ingin selalu merawat kuda. Mengingat beliau pernah mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khailu ma'qudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu selalu mendapatkan bimbingan kebaikan sampai kiamat. Di depan kuda itu, di dahinya kuda ada bimbingan kebaikan sampai kiamat. Artinya orang kalau punya kuda banyak itu bisa memberikan fasilitas jihad lebih banyak. Karena umumnya kuda itu hewan yang paling diandalkan dalam berjihad, dalam berperang. Dan hadis yang kita baca tadi termasuk hadis yang sangat ma'ruf, menceritakan tentang bagaimana kehebatan Urwah Al-Bariki dalam berdagang, sehingga beliau diberkahi oleh Allah Ta'ala ketika melakukan bisnis. Dan itu bagian dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagian dari bagaimana keahlian beliau dalam melakukan bisnis. Baik. Yang pertama, kita akan mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dulu pernah kita sampaikan berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh wakil. Tugas yang dilakukan oleh wakil. Bahwa wakil itu boleh melaksanakan dua hal. Yang pertama apa? Sesuai instruksi. Disuruh A, dia kerjakan A. Disuruh B, dia kerjakan B. Sesuai instruksi. Atau yang kedua, dia boleh melaksanakan yang lebih baik dari instruksi. Disuruh A, dia kerjakan A plus plus. Lebih baik dari instruksi. Maka yang kedua ini tidak sesuai dengan perintah, tapi ini diperbolehkan karena dia lebih baik dibandingkan yang diperintahkan. Diperbolehkan karena lebih baik dibandingkan yang diperintahkan, sehingga tidak perlu izin kepada pemberi perintah. Disuruh A, tapi dia kerjakan A plus plus, sehingga A sudah dapat plus tambahannya. Namun semuanya harus diserahkan kepada yang memerintahkan. Paham ya? Kalau ada orang yang disuruh A, ternyata dia berhasil mengerjakan A plus plus, semua hasilnya harus diserahkan kepada yang memerintahkan. Tolong kamu jualkan mobil ini, harganya kalau bisa 100 juta. Nanti bapak saya kasih 5 juta. Ternyata dia berhasil menjualkan 120. Ada orang yang nawar 120 boleh enggak? Padahal dia belum buka harga-harga ya. Sudah ada yang nawar 120. Oh mohon maaf mas, amanah yang diberikan ke saya 100 juta. Lalu dia telpon ke pemilik mobil. Pak, ini ada yang minta 120, padahal amanah bapak kan 100 juta. Gimana saya izin dulu, boleh enggak saya lepas 120? Perlu izin enggak? Hah? Kenapa enggak perlu izin? Ini lebih? Lebih. Sehingga dia enggak perlu izin, lepaskan saja 120. Tapi nanti dilaporkan. Ini laku 120. Dia berhak dapat 5 juta plus mungkin 20 itu dibagi sesuai kebijakan yang diberikan oleh pemilik mobil. Paham ya? Nah. Ada kisah ya, barangkali ini sudah pernah kita ceritakan ya. Di zaman Bani Israel tentang Al-Baqarah yang digunakan oleh Bani Israel untuk memukul badan mayit, kemudian dia bisa hidup. Allah perintahkan ketika, jadi kejadiannya Bani Israel mereka bersengketa, siapakah pembunuh si A yang sangat kaya raya. Kemudian mereka ribut rame, lalu datang kepada Musa. Wahai Musa, bagaimana caranya untuk mengetahui pembunuh si A ini? Keponakannya si A menuduh kalau pembunuh si A ini adalah kafilah dagang yang lagi mampir di kampungnya. Kafilah dagang yang lagi mampir di kampungnya, padahal mereka tidak bersalah. Kafilah ini mengatakan, kami tidak pernah melakukan pembunuhan, kami tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya mereka bersengketa untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Kemudian Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqara. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Mereka komentar, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, kamu ini main-main. Saya tanya siapa pembunuhnya, kok malah kami suruh nyembelih sapi. Apa hubungannya sapi dengan pembunuh? Kalau mereka langsung melakukannya, sapi apapun beres. Tapi mereka tidak langsung melakukannya. Tanya lagi, sapi yang kayak gimana? Yang kayak gini. Warnanya seperti apa? Seperti ini. Terus sapinya kondisinya gimana? Kondisinya saya kayak gini. Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka berhasil untuk mendapatkan sapi itu, tapi Allah katakan wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka enggak sanggup untuk menjumpai sapi yang disebutkan oleh Musa. Sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Warnanya kuning keemasan. Tasurun nadirin, kalau dipandang nyaman. Enak dipandang. Makanya sapi kuning itu lebih bagus secara umum dibandingkan sapi putih atau hitam. Katanya ya. Kemudian yang ketiga, enggak pernah dipakai kerja. Nemukan sapi seperti ini, susahnya luar biasa. Pemilik sapi itu adalah seorang anak kecil yang menginjak usia balek, dipeseni sama ibunya, le bapakmu dhisik duwe sapi diumbar ning utan. Waktu kamu masih kecil. Sekarang silahkan kamu cari sapi itu di hutan. Dan jangan ditunggangi. Berangkatlah dia ke hutan. Nyari sapi itu, ketemu. Kemudian dibawa pulang. Lalu sapi itu menawarkan diri. Daripada kamu jalan capek, silakan naik ke punggung saya. Bisa ngomong sapinya. Dia mengatakan, ibu minta jangan nunggangi sapi. Saya cuma diminta untuk membawa ke kota, bukan ditunggangi. Jadi anak ini orang yang sangat amanah. Sesampainya di kota, sapi ini yang diincar dan dicari-cari oleh Bani Israel. Memenuhi, gak pernah dipakai kerja karena diumbar di hutan. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Warnanya kuning emas. Orang pertama nawar. Ibunya pesan, silakan kamu jual dengan harga 100 dinar. Masuk tawaran pertama. Ini tak beli 200 dinar boleh enggak? Oh nanti dulu saya tak tanya ibu saya. Karena pesan ibunya 1 dinar. Ini saya pakai angka ngawur ya di sini. Kalau riwayatnya berapa dinar saya enggak tahu. Misalnya pakai angka 100 dinar. Dia pulang dulu. Bu, ada yang nawar 200 dinar. Kan ibu pesan 100 dinar. Oh, baik kalau begitu, nanti kalau ketemu orangnya lagi, silakan dijual 200 dinar. Baru dia ke pasar. Penawar itu sudah enggak datang lagi. Datang penawar yang berikutnya. Kalau 500 dinar ini boleh enggak? Saya mau beli ini. Pulang dulu sebentar, saya tak tanya ibu saya dulu. Ada yang nawar 500 dinar. Oh iya, nanti kalau ketemu lagi silahkan boleh tawar 500 dinar. Tinggi lagi, 1000 dinar. Sampai sekian ratus ribu yang dibayarkan oleh Bani Israel untuk menebus ekor sapi ini. Dari hasil amanahnya si anak tadi. Sehingga dia yang awalnya anak yatim, miskin, hidup berdua dengan ibunya seorang janda tua, bisa mendapatkan uang yang sangat banyak melalui kejadian ini. Kalau riwayat ini sahih, ini salah satu di antara cara Allah untuk membagi rizki bagi para hambanya. Kejadian yang dialami oleh Bani Israel, ya, yang banyak tanya, akhirnya dibuat oleh Allah perintahnya lebih susah. Ketemulah seorang pemilik sapi yang miskin, sehingga dia spontan jadi kaya. Harganya dijual dengan nilai yang sangat tidak normal. Yang normalnya 100 dinar, dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan Bani Israel itu kaya emas. Kaya dengan emas. Makanya mereka membuat pedet, patung pedet dari perhiasan. Dari perhiasan emas. Tayyip. Kemudian mereka berhasil mendapatkan sapi yang nilainya sangat mahal tadi. Karena mereka punya kepentingan besar. sapi ini mau digunakan untuk sesuai perintah Musa. Pakul nadribuhu bi ba'dihha. Pukulkan sebagian anggota badan sapi itu ke mayyit. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Seperti itulah bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah tampakkan ayat-ayat-Nya kepada kalian. Hidup orang tadi, dia bisa hidup sesaat hanya untuk menyebutkan siapa pembunuhnya. Makanya mereka berani bayar mahal karena sapi ini punya nilai yang penting untuk menyelesaikan sengketa. Apalagi sengketa masalah darah. Kemudian begitu orang ini hidup, langsung dia nunjuk, yang bunuh saya ponakan saya. Ditangkap dia, dikisos. Dan itu terjadi di kalangan Bani Israel. Tayyib. Nah, yang terjadi dalam kasus tadi, dia menjual dengan harga lebih mahal, dan itu lebih maslahat bagi siapa? Pemilik barang. Pada asalnya tidak perlu izin kepada pemilik. Kenapa tidak perlu izin? Kenapa tidak perlu izin? Karena dia melakukan yang lebih baik. Tapi harus dilaporkan semuanya. Tidak perlu izin karena dia melakukan yang lebih baik, tapi harus dilaporkan semuanya. Nah, tindakan seperti ini dalam kajian fikih muamalah disebut dengan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli. Transaksi fuduli. Apa itu transaksi fuduli? Dia melakukan transaksi di luar izin pemilik. Nyuruhnya jual 100, kok dijual 120? Tapi laku. Maka ini namanya apa? Transaksi fuduli. Atau ada orang yang dia display barang. Kemudian penjualnya pergi misalnya. Entah tidur atau makan dulu atau apa. Tiba-tiba pembeli datang. Terus kita ngedoli, Pak. Nah, kita jualkan. Jualkan dapat duit. Berarti kita menjualkan tanpa dapat izin dari pemilik. Ini namanya apa? Transaksi fuduli. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hukum transaksi fuduli. Apakah sah ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan, orang yang mentransaksikan milik orang lain tanpa izin syar'i, baik berupa jual beli atau sewa atau gadai atau hibah atau yang atau akad yang lainnya, maka hukumnya sah, jual belinya sah, sehingga uang yang didapatkan halal. Namun bergantung kepada izin dari pemilik. Pak, mobilmu sudah berhasil tak jualkan, harganya sekian. Loh, kamu tahu dari mana kalau mobil saya mau saya jual? Lah kan kemarin Bapak menyinggung waktu khutbah. Misalnya ya. Misalnya ya. Terus setelah itu langsung saya iklankan, ternyata laku. Ada yang mau beli, nanti mau datang orangnya. Dibayar sesuai dengan harga itu. Ternyata laku. Boleh gak kayak gini? Bergantung kepada izin pemilik. Gimana selanjutnya? Ya sudah, dilanjutkan saja. Maka transaksi ini namanya transaksi fuduli. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, pendapatnya Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan dinilai lebih kuat oleh Syekh bin Bas. Sehingga boleh ada orang yang mencomot gambar-gambar apapun yang ada di marketplace, kemudian dia buat toko sendiri, dijualkan. Nanti kalau laku, minta kepada pemilik, mas tolong kirimkan barang ini ke sana. Tapi dia hanya berhak minta fee, bukan ngambil margin. Loh, yang nyuruh kamu jual siapa? Wong ini barang saya. Lah kan Mas sudah mau jual barang ini, kan mempercepat barang ini laku kan, membantu orang untuk cepat dapat duit. Ya, tapi kamu belum dapat izin dari saya. Nah, ini yang disebut dengan tasarruf fuduli. Kalau pemilik barang enggak ridho, maka transaksi batal. Kalau pemilik barang ridho, transaksi dilanjutkan dan apa? Dia berhak mendapatkan fee sesuai yang diberikan oleh pemilik barang. Ya sudah, kamu saya kasih fee sekian. Ini yang dimaksud dengan transaksi fuduli. Jadi dia menjual barang milik orang lain tanpa izin, laku, maka nanti semuanya dilaporkan sesuai kondisi real, laku berapa, lapor itu. Selanjutnya, nanti dia bisa minta fee sesuai yang diinginkan. Pendapat yang kedua, transaksi fuduli tidak sah, karena dia belum mendapatkan izin, sehingga dia seperti menjual barang yang bukan miliknya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual barang yang bukan milikmu. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hambali dan beberapa ulama yang lainnya. Sehingga yang dilakukan oleh orang ini, meskipun transaksinya sudah deal, harus dibatalkan. Tanpa menunggu persetujuan pemilik barang. Pemilik barang mau setuju, enggak setuju, batal. Terus gimana? Kalau pembeli mau membeli, diulangi lagi akadnya dengan pemilik barang. Anda misalnya main comot foto-foto yang ada di marketplace, terus kita buka lapak sendiri, kita jual. Ternyata laku, deal, ada 5 barang. Menurut pendapat yang kedua, batal semuanya. Nah, terus pembelinya gimana Pak? Kan dia sudah kadung pengen dapat barang itu. Silahkan berhubungan langsung dengan pemilik barang. Dan kita disingkirkan. Dianggap tidak ada. Kenapa? Karena tadi melakukan transaksi fuduli. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, bahwa transaksi fuduli diperbolehkan, ya, berdasarkan hadis Urwah Ibnu Ja'ad Al-Bariki tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan Urwah untuk apa? Menjual kambing milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beli 1 dinar dapat 2 kambing. Berarti 2 kambing ini milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dijual oleh Urwah tanpa izin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengizinkan. Berarti boleh melakukan transaksi fuduli. Mafhum ya? Nah. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang beliau bermadzhab Syafi'iyah mengatakan in sahhal hadis qultu bihi. Kalau hadis ini sahih, pendapat saya seperti hadis ini. Berbeda dengan Syafi'iyah yang melarang transaksi fuduli. Tapi kalau saya membolehkan jika hadis ini sahih. Menurut siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Makanya tidak semua ulama Syafi'iyah mengikuti pendapat Syafi'iyah. Sehingga istilah Syafi'iyah itu ada pendapat Imam Syafi'i pribadi, ada pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, ada pendapat person tertentu dari Syafi'iyah. Nah, pendapat person tertentu dalam madhab itu diistilahkan dengan wajhun. Diistilahkan dengan wajhun. Dengan wajah. Wajah itu pendapat salah satu ulama dalam madhab yang berbeda dengan pendapat madhab. Misalnya, di madhab A ada 4 wajah. Nah, itu berarti ada 4 pendapat. Namun yang resmi, ada pendapat resmi dalam madhab ya. Ada istilah pendapat resmi yang disebut dengan pendapat sahih dalam madhab. Yang resmi adalah pendapat yang kedua. Nah, yang lain mereka tetap diakui sebagai ulama madhab, tapi punya pendapat yang berbeda dengan pendapat resmi. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Itu bukti bahwa bermadhab bagi para ulama, bermadhab bagi para ulama itu bukan untuk dijadikan agama, tapi bermadhab untuk pembelajaran. Jadi bermadhab itu ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Bermadhab yang enggak boleh itu bermadhab yang dijadikan agama. Wis pokoke mati urip iki. Nah, itu enggak boleh. Kalau enggak ini saya enggak mau. Nanti enggak sah Islamnya. Nah, itu enggak boleh. Berarti dia menjadikan madhab sebagai agama. Yang kedua, bermadhab namun sifatnya hanya untuk pembelajaran. Saya mempelajari fikih melalui jalur kitab-kitab Syafi'iyah. Monggo, silakan. Nah, nanti dalam perkembangannya, ketika dia belajar, akan tahu banyak hal. Tahu di madhab ini, tahu di madhab ini. Sehingga dia bisa jadi berubah. Kadang berubah jadi madhab A untuk kasus tertentu, kasus yang lain madhab B, kasus yang lain madhab C. Sesuai ijtihad yang mampu dia lakukan untuk memilih pendapat yang lebih benar. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga mereka disebut, dia ulama Syafi'iyah itu karena belajarnya dari arah Syafi'iyah. Dia ulama Hambali karena belajarnya dari Hambali. Indonesia, untuk kurikulum di sekolah itu madhabnya Syafi'iyah. Pakai matan apa? Safinatun Najah. Lalu diwujudkan dalam bentuk pelajaran agama di sekolah-sekolah. Tata cara sholat, rukun wudu, pembatal-pembatalnya, dan seterusnya. Masalahnya itu tidak melekat. Karena siswa itu belajar hanya untuk ujian. Loh, ya betul. Lebih melekat kajian di masjid. Sehingga kegagalan kurikulum itu di sini. Siswa belajar hanya untuk ujian. Sementara mereka kalau ngaji di masjid, itu kan hanya dilakukan oleh mereka yang punya semangat belajar ya. Disampaikan oleh para asatidah dari Timur Tengah, Mesir, Madinah, kemudian cabangnya Jami'ah Al-Imam yang ada di Jakarta, yaitu Lipia, dan para asatidah yang lainnya. Yang mereka belajarnya dari madhab Hambali. Maka resminya Syafi'i yang dipelajari Hambali. Ini kalau pakai istilah yang lain ya salah asuh. Ya. Kamu ini berasal dari rumah A, tapi pemikiran kamu ngajinya ke rumah B. Karena mereka ketika belajar di SMP, SMA, atau SD bahkan, ada pelajaran agama, targetnya yang penting ujian, bisa jawab, sudah setelah itu lupa. Ketika mereka hadir di volume kajian lebih melekat, nah itu madhabnya Hambali. Dan yang dominan Hambali, kalau di Indonesia, melihat realita bagaimana penyebaran fikih di masyarakat. Karena itulah Hambali bisa mudah diterima. Disebabkan karena para asatidah yang membawa diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya ini kita arahkan ke Syafi'i, bisa enggak? Insya Allah bisa, lebih mudah. Karena mereka dari awal mengklaim diri mereka adalah Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam. Wa ala kullin, ini sifatnya hanya untuk pembelajaran. Kemudian, kesimpulan yang lain dari hadis ini adalah masalah bolehnya mengambil keuntungan. Dan tidak ada batasan tertentu dalam mengambil keuntungan di transaksi jual beli. Karena yang dicontohkan di sini atau dalam kasus Urwah di sini, beliau mengambil keuntungan berapa? 100%. Menunjukkan kalau boleh mengambil keuntungan 100%. Tayyib, yang terakhir ini kaitannya dengan masalah kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Urwah untuk membeli kambing kurban dengan uang 1 dinar. Ternyata dibelikan 2 ekor kambing. Dalam perjalanan pulang dijual 1 ekor. Berarti sebatas membeli belum dianggap mentakyin. Belum dianggap mentakyin. Mentakyin itu begini. Hewan kalau sudah ditakyin, ini akan saya gunakan untuk kurban. Maka konsekuensinya enggak boleh dijual. Enggak boleh diganti. Kecuali yang lebih baik. Kemudian kalau terjadi cacat, enggak nanggung risiko. Biarkan saja, tinggal nanti disembelih. Bahkan sampai pun hilang, tetap dapat pahala. Udah? Ini kalau sudah ditakyin. Makanya kita beli sapi di peternakan. Masjid beli sapi 5 di peternakan. Sudah dibayar, sudah ditentukan pemiliknya. Di foto-foto ya. Ini sapi 1 milik 7 orang. Disebutkan namanya. Sapi 2 milik 7 orang disebutkan namanya. Berarti masing-masing sudah ditakyin, ini mau dipakai untuk kurban atas nama 7 orang ini. Waktu dibawa ke masjid, diturunkan pincang. Perlu ganti gak? Kenapa? Tidak perlu ganti karena sudah ditakyin. Tapi kalau belum ditakyin, wajib ganti. Nah, kemudian batasan takyin itu bagaimana? Di sini disebutkan sebatas membeli, baru membeli, tapi belum ditentukan apakah ini nanti mau dipakai kurban ataukah tidak, itu belum takyin. Meskipun dia punya niat untuk berkorban. Saya punya niat kurban, saya datang ke toko kambing. Enggak ada ya toko kambingnya. Nyebutnya apa? Bakul kambing. Kemudian saya beli 1 ekor kambing. Sebatas membeli, apakah sudah mentakyin? Di sini dikatakan anna syira'al udhiyati laisa ta'yinan laha bihaitsu la tubaddal li'anna syira'a yuradu li umurin katsira. Sebatas membeli hewan yang mau dikorbankan belum takyin. Sehingga masih boleh untuk diganti. Karena yang namanya membeli itu bisa jadi punya banyak maksud. Namun orang sudah bisa disebut ta'yin bil lafzi bi ayyakula hadhi udhiyatun. Jika dia sudah menyatakan ini udhiyah. Ini hewan kurban saya. Atau ketika menyembelih diniatkan untuk udhiyah meskipun tidak dilafazkan. Ya, dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Bahwa takyin itu harus dilafadzkan. Makanya kalau Anda beli kurban, beli hewan kurban. Berapa Mas? 3 juta. Transfer. Belum pernah dikasih tahu foto kambingnya kayak gimana. Kambingnya yang mana, fotonya kayak gimana, posisinya di mana, kita enggak pernah tahu. Ngerti-ngerti pokoknya diantar gitu aja. Berarti kita belum melakukan takyin. Kita belum melakukan takyin. Nah begitu diantar kita ketemu kambingnya. Oh ternyata kamu dah yang selama ini tak tunggu. Lalu kita mengatakan ini hewan kurban saya. Misalnya malam idnya ya. Ini hewan kurban saya sudah dikasih nama. Ketika sudah dikasih nama berarti dia ditakyin. Besok paginya sakit gak perlu ganti. Karena sudah ditakyin. Mufum ya. Alhamdulillah. Ini pembahasan takyin ini penting untuk menentukan terkait masalah resiko, kemudian boleh enggak diganti dan seterusnya, kembali kepada masalah takyin. Ada orang sudah beli kambing, sudah bayar, diajak urunan sapi. Boleh enggak dia batalkan, dialihkan ke sapi? Ya. Kalau belum takyin boleh diganti. Sehingga dicabut, ganti ke sapi. Tapi kalau kambingnya sudah ditunjukkan, ya wis ini nanti saya kurbankan. Nah, berarti sudah takyin, maka tidak boleh diganti. Bisanya nambah bukan ganti. Wallahu taala alam. pas jam 10 ya. Ini ada tanya jawab enggak? Nabulis minta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan di kesempatan pagi ini. Kita punya sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Baik, kita buka untuk pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah dulu. Kita bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah hewan kurban yang telah disembelih kemudian dagingnya dimasak lalu dibuat makan bersama satu lingkungan, apakah diperbolehkan? Ya, boleh seperti itu ya. Hewan kurban yang sudah disembelih kemudian dagingnya dimasak terus dipakai makan bareng, silahkan, boleh. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, saya menjual rumah dengan pembiayaan KPR, sudah dilakukan DP, namun 2 hari selang DP ada buyer yang ingin melakukan pembayaran cash. Bagaimanakah saya sebagai seorang muslim untuk menyikapinya? Dan yang kedua, apakah boleh dalam jual beli rumah dengan cash kita mengatur nilai rumah tersebut agar nilainya lebih kecil dari nilai aktualnya dengan tujuan untuk memperkecil nilai pembayaran pajak pajak pembeli dan penjual? Untuk yang pertama, apakah boleh dibatalkan? Kembali kepada prinsip, apakah sudah akad atau belum? Kalau sudah akad, nggak boleh dibatalkan. Kalau belum akad, boleh dibatalkan. Nah, untuk mengetahui sudah akad atau belum adalah ini masih gantung, dalam arti bisa dibatalkan, ataukah sudah deal. Kalau sudah deal, sudah enggak gantung lagi, berarti sudah akad, sehingga tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau masih gantung, ya kira-kira sampai bulan Oktober ini akan saya pastikan. Kalau enggak jadi ya enggak apa-apa, berarti itu masih gantung. Dia belum bisa memastikan, sehingga digantung sampai waktu tertentu. Berarti dia minta khiyar apa? Syarat. Minta khiyar syarat. Dan ini diperbolehkan. Kemudian nanti status transaksinya boleh dibatalkan sepihak. Wallahu a'lam. Baik, dan yang kedua dengan tadi membuat data palsu untuk meringankan pajak, ini penipuan. Ya jelas penipuan. Ya. Karena harga 100, dia ngomong 50. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan mungkin kita batasi yang sudah masuk ya, karena ini dirilai oleh Radio Satu Lombok, terus Radio Bas FM, Radio Amoba, dan Radio Izzatul Khair Ponorogo, dan juga disiarkan oleh Niaga TV. Sudah banyak pertanyaannya masuk, insyaallah kita bacakan. Kita angkat pertanyaan dari Radio Muslim. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika membeli hewan kurban namun tidak diambil dan dititipkan di penjual, namun kita bayar jasa perawatan, kemudian kami tawarkan dan jual barang tersebut ke orang lain dengan ada harga lebih untuk margin keuntungan untuk kami, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk yang dilarang? Jika Anda membeli hewan kurban kemudian tidak Anda bawa ke rumah tapi ditaruh di peternak dan biaya perawatan kita yang nanggung, jika kita sudah menerimanya, melihatnya, dan resiko kembali ke kita lalu kita menjualnya, insya Allah diperbolehkan. Namun nanti ketika mau menjual harus dipisahkan dulu dari penjual. Dalam arti kita tidak boleh mengantarkan pembeli ke penjual pertama. Pak, saya punya kambing 50. Di mana? Ayo bapak saya antar ke peternaknya. Padahal itu kambing kita. Kita yang menjualnya, tidak boleh. Nanti dulu, antar dulu yang boleh. Nah, ini baru bisa ditransaksikan ketika sudah dikeluarkan dari kandangnya penjual. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan kedua dari pendengar radio lagi. Ustaz, terkait sabda Rasulullah, hasil berbanding lurus dengan rugi dan jual beli mobil yang Ustaz sampaikan tadi bahwa si pembeli mobil tidak harus membayarkan sewa yang diminta oleh penjual. Maka apakah ini terjadi akad jual beli yang baru lagi atau ini masih tanggung jawab penjual? Sedangkan mobil sudah menjadi hak milik pembeli. Pembeli sudah memakainya untuk muter-muter sampai ke Medan dan seperti tadi. Bila penjual dan pembeli tetap sama-sama ngotot, apakah si penjual mobil tidak dirugikan? Karena mobilnya sudah dipakai kemana-mana. Barakallahu fiik. Nah, jadi tidak dilakukan akad yang baru, tapi yang terjadi adalah pembatalan akad. Bedanya apa antara akad yang baru dan pembatalan akad? Kalau akad baru, harga bisa berubah. Misalnya buyback, dibeli kembali. Itu akad baru ya. Sudah jadi milik saya jual lagi ke penjual yang dulu. Dijual lagi. Tapi kalau pembatalan, tidak ada akad baru. Membatalkan akad yang dulu sudah pernah dilakukan. Sehingga yang dilakukan adalah mengembalikan barang dan uang. Barang saya kembalikan, uang juga dikembalikan oleh penjual. Terus apakah penjual enggak rugi? Mobilnya sudah dipakai, tapi ternyata si pembeli tidak berkewajiban membayar biaya sewa. Kalau pembeli membayar biaya sewa, justru dia rugi dua kali. Pertama, dia rugi nanggung resiko. Yang kedua, bayar biaya sewa. Padahal waktu dia memakai mobil itu, statusnya sebagai miliknya, milik pembeli. Kan sudah akad. Jadi milik saya, terserah saya pakai. Kalau ternyata ada aib, saya kembalikan. Ini kan berarti membatalkan akad yang tadi. Sehingga hak milik saya kembalikan, saya minta uangnya dikembalikan. Maka tidak ada yang dirugikan. Kalaupun rugi, di sini rugi dari sisi barangnya dipakai oleh orang lain. Meskipun pada asalnya dia tidak rugi karena barangnya sudah dikembalikan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat dari pertanyaan pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Di kantor saya ada program kepemilikan mobil yang bekerja sama dengan bank syariah. Programnya adalah cicilan per bulan 50% dibayar oleh karyawan dipotong gaji bulanan dan 50% dibayar oleh kantor. Dalam klausa perjanjian dengan bank syariah masih dikenakan denda keterlambatan dan wajib asuransi. Denda keterlambatan sudah coba kami nego untuk dihilangkan karena dipotong dari gaji bulanan, jadi tidak mungkin terlambat. Tapi pihak bank tetap tidak mau menghilangkan klausa tersebut karena sudah aturan. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengambil program tersebut? Karena kalau tidak diambil program, kita tidak dapat benefit yang 50% dari kantor. Meskipun tidak pernah bayar denda keterlambatan, apakah masih termasuk riba, Ustaz? Iya. Ya, ini bank syariah ya. Iya, bank syariah. Syariah. Iya, masalahnya dia menamakan dirinya bank syariah dan sudah tahu kalau itu aturan yang melanggar syariah. Namun tetap dipertahankan karena alasannya tadi sudah aturan. Kalau aturan itu dari luar, misalnya kami tidak bisa hilangkan Pak karena ini kebijakan pemerintah, mungkin masih ditoleransi. Seperti asuransi itu kan katanya OJK yang menetapkan untuk mengamankan dana nasabah yang ditaruh di bank. Tapi kalau aturannya adalah kebijakan bank dan dia bisa menentukan sendiri, ya ini jelas pelanggaran. Dia menamakan dengan nama yang baik, tapi dia sendiri melanggar namanya. Secara prinsip jelas ini adalah akad riba, meskipun Anda yakin tidak akan melakukan riba. Artinya begini, seperti orang yang mengambil kartu kredit, di situ ada denda jika terlambat. Meskipun Anda yakin nanti tidak akan terlambat, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa enggak boleh? Karena kita menyetujui kesepakatan riba. Wah, sayang nanti kantor enggak ngasih 50%. Karena cicilan 50% dari kantor. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah cari bank yang lain yang menyediakan transaksi tanpa apa misalnya denda tanpa asuransi atau syirkah alhidayah barangkali mau itu enggak ada denda enggak ada asuransi atau biasanya BMT di sekitarnya itu sanggup menyelenggarakan seperti itu syirkah bisa ya tapi ini enggak boleh di masjid ya. Jadi bisa dia cari lembaga keuangan yang betul-betul syariah meskipun masih kecil. Kalau kantor bersedia, alhamdulillah. Sehingga Anda tetap dapat hak 50% tanpa harus melakukan transaksi riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita bacakan lagi pertanyaan dari pemirsa Niaga. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Saya seorang teknisi, ada barang konsumen yang mau diperbaiki. Terus barangnya sudah selesai saya perbaiki tetapi tidak diambil sama pemiliknya. Salah satunya ada yang sudah 2 tahun, 1 tahun atau 4 bulan. Dan pemiliknya saya tidak kenal alamatnya. Bagaimana hal ini, Ustaz? Baik, ini ada tulisannya di konsultasisyariah.com. Di web konsultasisyariah.com kita nyebutkan kasus yang semisal ya. Bahwa barang yang diserahkan konsumen ke teknisi itu statusnya amanah. Dan orang berhak untuk menolak amanah. Pak, saya titip ini pak. Saya enggak mau mas, jangan dititipkan ke saya. Boleh enggak? Sah-sah saja. Tapi kalau dia sudah menerima, ya sudah silakan taruh situ. Berarti dia punya kewajiban untuk menjaga. Maka Anda boleh menerima barang servis itu dengan akad ijarah jasa servisnya. Tapi menolak jasa atau menolak amanah titipannya. Saya mau nyervis tapi saya enggak mau ngerawat. Maksudnya gimana? Coba baca di dinding itu saya kasih batas waktu. Servis akan dilakukan 2 hari setelah diserahkan barang dan maksimal pengambilan 1 pekan sejak penyerahan. Lebih dari itu kami tidak tanggung jawab. Berarti barang itu hanya diberi wewenang untuk tinggal di tempat servisnya selama sepekan. Lebih dari sepekan kami tidak tanggung jawab. Kok barang itu enggak diambil lebih dari sepekan, Anda taruh di luar rumah diambil orang, enggak dosa, enggak ada salah. Dia datang, "Loh, Mas, kok barang saya hilang?" Baca aturan itu. Saya enggak menolak dititipin, menolak boleh enggak? Boleh. Saya enggak mau dititipi. Jadi kalau enggak mau dititipi ya berarti harus cari orang yang mau dititipi. Kalau enggak segera diambil. Saya mau dititipi maksimal hanya sepekan. Nah, dengan cara seperti ini, maka jika melebihi dari limit yang disediakan, kalau sepekan ya terlalu mepet ya, Anda kasih sebulan misalnya. Kalau melebihi dari batas yang disediakan, lalu Anda taruh barang itu di luar, diambil orang atau rusak atau resiko apapun, Anda tidak bertanggung jawab dan tidak berdosa dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat satu pertanyaan lagi saja dari pendengar Radio Bas FM. Assalamualaikum Ustaz. Mohon kebutuhan yang sangat mendesak sehingga kita terpaksa berutang dan itu guna untuk dan itu berguna untuk membayar tagihan, apakah diperbolehkan Ustaz? Dan itu apa? Syukran. Guna untuk membayar tagihan. Utang untuk membayar tagihan. Apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran. Jadi, dari Siva di Sragen. Utang untuk bayar utang ya? Ya Ustaz. Ya. Bolehkah kita utang untuk bayar utang? Ya boleh saja secara hukum. Cuman kita sarankan jangan utang riba untuk membayar riba. Karena nanti pasti semakin bengkak. Penyesalan dari salah satu jamaah. Dia utang bank konven A untuk pengadaan barang senilai 100 juta. Kemudian dia mendengar ada gerakan hijrah anti riba dan seterusnya. Dia merasa bank A konven riba. Diputus. Beralih ke bank B syariah, berlabel syariah. Tolong mas, saya ingin mengalihkan akad saya yang lebih syar'i, biar tidak ada riba. Ya, terus gimana? Utang saya di bank A 100 juta untuk pengadaan barang. Ini sudah saya bayar 20 tinggal 80. Baik, kami tutupi. Ditutupilah dari bank B 20 juta. Tutup ya. Ibu, sekarang utangnya 100 juta. Silakan nyicil ke kami 100 juta. Riba berapa kali dia? 2 kali. Karena enggak ngerti dia. Dan bank syariah juga enggak ngerti kalau ini riba. Si banknya ini enggak ngerti kalau ini. Oh, dia apa cerita ke saya perjalanan kayak gitu. Nah, ibu ini kena riba 2 kali. Kalau tadi tetap di bank konven, ribanya cuma 20 juta. Ini di bank syariah tambah 20 juta lagi. Jadi yang dibayarkan kan utangnya 100, bayar 120 kalau di bank konven. Sekarang sudah kemarin sudah dibayar 20, ini nambah lagi. Jadi genap 100. Kok enggak dipikir tadi dari awal? Kan sama-sama riba. Oh, saya kira ini karena sudah syariah berarti boleh. Nah, itu contoh ketika orang belajar cuman parsial, pokoknya anti riba, tapi dia tidak tahu detailnya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.